makasih banget. Ya, kali AA kita angkat lagi temperaturnya bisa buat semuanya. Ada jaluk kawin. Jaluk kawin, minta kawin. Minta kawin. Nah, kawin. Seneng kawin. Kawin. Seneng kan ibu. Saya Lendro dimantal-mantal kio. Ya. Yuk, judul lagunya ada Minta Kawin Pantura. Live. Yes. Yes.